بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Dimulai dari nikmat umur, kesempatan hidup untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, dan nikmat umur tidaklah akan bermanfaat kalau tidak diisi dengan ibadah. Allah Subhanahu wa taala pun menganugerahkan kepada kita nikmat terbesar, yaitu taufik untuk dapat beribadah dan memurnikan ibadah itu hanya kepada-Nya, serta mengingkari peribadahan kepada selainnya. Inilah hakikat penghambaan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan mengingkari peribadahan kepada selainnya. Inilah tujuan diciptakannya kita, misi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, sebab diturunkannya kitab-kitab, yaitu untuk mengajak manusia menghambakan diri hanya kepada Allah yang satu saja dan mengingkari semua penyembahan kepada selainnya. Ini nikmat terbesar. Masih ditambah dengan nikmat-nikmat yang lain berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, telah dijanjikan kepada kita dengan melaksanakan puasa, dengan melakukan salat malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan salat malam, yaitu salat tarawih, di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya subhanallah, sungguh begitu banyak ampunan dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita di bulan ini. Dan sangat merugi seseorang apabila dia tidak berhasil meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Dan juga masih Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita suatu kenikmatan di antara banyak sekali kenikmatan di bulan ini. Kenikmatan yang besar, yaitu adanya suatu malam di mana amal ibadah di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari amal ibadah selama 1000 bulan. Padahal belum tentu kita bisa hidup selama 1000 bulan, yaitu senilai 83 tahun lebih 4 bulan. Ya. Belum tentu kita bisa hidup selama itu. Kalaupun kita bisa hidup selama itu, belum tentu kita bisa mengisi seluruhnya, mengisi seluruh waktu itu dengan kebaikan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang memberikan kenikmatan yang besar ini kepada kita. Suatu malam yang lebih baik amal saleh dilakukan pada malam itu dibanding amalan pada 1000 bulan. Ya. Dan dikatakan di sini lebih, bukan senilai ya, tetapi lebih. Lebih bisa jadi lebih sehari, bisa jadi lebih setahun, bisa jadi lebih 1000 tahun lagi. Mungkin. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Maka ini semuanya adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Dan malam itulah yang mesti paling dicari. Melebihi waktu-waktu yang lainnya. Sebab kalau malam-malam yang lain atau siang yang lain di bulan Ramadan, keutamaannya mungkin bisa dikalahkan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amal as-salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada amalan-amalan. Tidak ada amalan saleh yang lebih Allah cintai dilakukan pada hari-hari melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga ulama mengatakan seluruh hari kalau dilihat dari sisi keutamaannya, maka yang lebih utama adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tetapi kalau dilihat dari sisi malamnya, keutamaannya, maka yang lebih afdal adalah 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Subhanallah, Lailatul Qadar tidak dapat ditandingi keutamaannya oleh hari-hari atau malam-malam yang lain. Cukuplah menjadi tanda yang besar bagi kita bahwa Lailatul Qadar adalah sesuatu yang sangat mulia, yang sangat penting sekali dan mesti diperhatikan oleh setiap mukmin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya dalam satu surat secara khusus. Dalam 5 ayat, surat khusus berbicara tentang Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Ayat yang mulia ini terdiri dari 5 ayat. Secara khusus berbicara tentang Lailatul Qadar. Maka ulama menjelaskan ini sudah menunjukkan betapa mulianya Lailatul Qadar sehingga Allah sebutkan dalam satu surat secara khusus. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang pertama, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini juga menunjukkan kemuliaan Lailatul Qadar. Karena malam itu diturunkannya Al-Quran. sehingga disifatkan dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu maknanya kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus menerus ada. Allah sifatkan malam itu dengan Lailatul Mubarakah, malam yang penuh keberkahan, malam diturunkannya Al-Quran. Malam inilah yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang diturunkan Al-Quran padanya sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas antara hidayah dan pembeda dari kesesatan. Maka Allah jelaskan kepada kita, malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi manusia, petunjuk baginya, pembeda jalan baginya antara jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Allah katakan diturunkan pada bulan Ramadhan. Maka yang dimaksud bulan Ramadhan yaitu malam Lailatul Qadar. Tepatnya kapan itu? Tidak disebutkan kapan Al-Quran diturunkan, tepatnya tanggal berapa. Hanya saja tentang malam Lailatul Qadar dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadri bil ashr al awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Berarti Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang penuh berkah, petunjuk bagi manusia, dan penjelas jalan yang benar dan jalan yang salah, turun di malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu ada pada 1 dari 10 malam yang terakhir. Memang ada pendapat sebagian ulama, dia diturunkan pada malam 17 Ramadhan. Tetapi dalil-dalil yang ada menunjukkan itu adalah pendapat yang lemah, tidak didukung oleh dalil yang sahih. Adapun memperingati malam turunnya Al-Quran, baik pada malam tanggal 17 Ramadhan atau malam yang lainnya, ini termasuk kategori bid'ah, mengada-ada di dalam agama, kelancangan terhadap Allah dan Rasulnya. Perbuatan yang sesat yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Dan yang dimaksud dengan turunnya Al-Qur'an pada malam hari itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya adalah turunnya Al-Qur'an secara sekaligus seluruhnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Itu maksudnya. Bukan ayat yang pertama turun, bukan. Tetapi turun secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan Baitul Izzah letaknya ada di langit dunia. Turun dibawa oleh Malaikat Jibril alaihissalam dan diletakkan di situ. Kemudian dari situ barulah dia turun ke bumi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Selama 23 tahun kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Jadi dari hadis yang kita sebutkan tadi, malam Lailatul Qadar berada pada 10 malam yang terakhir. Dan sebagian hadis juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Taharru Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi hadis ini jelas, lebih tepatnya Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil. Dan malam yang paling diharapkan sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah malam 27. Itu yang paling diharapkan, tetapi mungkin saja berada selain di malam itu. Bahkan mungkin saja berada di malam-malam genap. Dan bahkan penafsiran witir bisa jadi penafsiran yang maknanya adalah pada malam-malam genap. Seperti dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi sa'atin tabqa aw fi sabi'atin tabqa aw fi khamisatin tabqa." Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Lailatul Qadar itu pada 9 malam tersisa, atau pada 7 malam yang tersisa, atau pada 5 malam yang tersisa. Dalam riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi tasiyah aw as-sabi'ah aw al-khamisah." Carilah Lailatul Qadar pada 9, pada 7 dan pada 5. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, beliau menafsirkan 9 malam yang tersisa itu adalah tanggal 22. Malam tanggal 22. Malam genap. 7 malam yang tersisa adalah malam 24. 5 malam yang tersisa adalah malam 26. Demikian pula dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faltamisuha. Faltamisuha fi tis'in yabqain. Aw fi sab'in yabqain. Aw fi khamsin yabqain. Aw fi thalathin aw fi akhir lailatin." Carilah malam itu pada 9 malam tersisa, atau 7 malam tersisa, atau 5 malam tersisa, atau 3 malam tersisa, atau pada akhir malam. Kalau kita mengikuti penafsiran Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat, maka bisa jadi malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam genap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada 9 malam yang tersisa. Silakan dihitung. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 9. Tanggal 30 berarti 9 malam yang tersisa. Tanggal 22 adalah dimulai dari situ. 9 malam yang tersisa maksudnya tanggal 22. Jadi mungkin saja yang kita anggap malam genap itulah malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencarinya di 10 malam yang tersisa seluruhnya. Iya, di 10 malam yang tersisa seluruhnya. Iya, tanpa membeda-bedakan ini malam genap dan ini malam ganjil. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memerintahkan kita untuk sholat malam sepanjang tahun. Beliau mengatakan, siapa yang sholat malam setahun penuh, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Padahal dia sudah tahu. Kata Ubay bin Ka'ab, dia sudah tahu sebetulnya. Lailatul Qadar itu berada pada malam-malam ganjil. Tetapi yang beliau inginkan, agar kita jangan bermalas-malasan. Sehingga hanya bergantung pada malam-malam ganjil itu, baru kita bersemangat ibadah. Baru kita bersemangat ibadah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan kepada kita bagaimana bisa meraih malam ini. Dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam yang terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya, beliau hidupkan malamnya dan beliau bangunkan keluarganya. Apa maksudnya kencangkan ikat pinggang? Tidak berhubungan suami istri. Sama sekali tidak melakukan hubungan suami istri. Menunjukkan betapa seriusnya beliau beribadah di malam tersebut, di malam-malam tersebut. Ya. Siangnya pun tidak. Beliau juga serius beribadah, bersungguh-sungguh ibadah di siangnya sampai tidak berhubungan suami istri. Dan ini termasuk pembatal etika kalau seorang berhubungan suami istri, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kalian bercampur dengan istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di masjid. Kemudian beliau hidupkan malam-malamnya, yakni hidupkan dengan ibadah, dan beliau bangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau lebih bersemangat, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersemangat pada 10 malam yang terakhir melebihi semangat beliau pada hari-hari yang lainnya. Demikian pula beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tikiful ashral awakhir min Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, dan beliau bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang melakukan salat malam pada malam Lailatul Qadar, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi, malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Ayat yang kedua. Tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar ini? Katakan para ulama, ini menunjukkan keagungan Lailatul Qadar, sama seperti firman Allah, "Wa ma adraka mal haqqah." وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ, menunjukkan itu sesuatu yang agung. Lalu Allah sendiri yang menjawab pada ayat yang ketiga, لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ, malam Al-Qadr itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya, amalan seseorang jika dia melakukannya di malam itu dengan memenuhi dua syarat, ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalannya lebih baik daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Ini menunjukkan keutamaan Lailatul Qadar yang luar biasa. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah mengatakan, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha." Para malaikat, demikian pula ruh. Ruh yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihi salam, turun pada malam hari ini. Dijelaskan di dalam penafsirannya, mereka turun bersama dengan keberkahan dan rahmat. Mereka turun dengan membawa keselamatan, dan mereka mengucapkan salam kepada kaum mukminin. Dan bahkan dikatakan di antara makna al-qadar adalah sempit. Kalau dikatakan, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu," siapa yang dikadarkan rezekinya, artinya disempitkan rezekinya. Artinya apa? Saking banyaknya malaikat pada malam itu sehingga dunia menjadi sempit dengan keberadaan para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innal malaikata tilka al-lailatil ardi aktsaru min 'adadil hata." Sesungguhnya para malaikat pada malam hari tersebut di muka bumi ini lebih banyak jumlahnya dibanding batu-batu kerikil yang ada di muka bumi ini. Begitu banyaknya. Sampai disebutkan di antara penafsiran para ulama, kenapa matahari pada pagi harinya terbit dalam keadaan redup. Dan itu disebutkan dalam riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a'a laha." Matahari terbit pada pagi harinya tanpa ada cahaya yang menyilaukan. Dan ini adalah tanda yang paling jelas Ya, dari seluruh tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis, tanda yang paling jelas adalah matahari akan terbit pada pagi harinya tanpa menyilaukan, tidak memiliki cahaya yang menyilaukan. Kita akan melihat tanda tersebut, namun sayang ketika waktu malam sudah berlalu. Ya. Disebutkan para ulama, kenapa matahari jadi seperti itu? Di antara ulama ada yang mengatakan, karena saking banyaknya malaikat yang akan pulang ke langit sampai mereka menutupi matahari, matahari pun menjadi redup. Ya. Hilang cahayanya, tidak lagi menyilaukan. Cahayanya tidak lagi menyilaukan. Ya. Min kulli amr. Mereka mengatur segala urusan di malam itu. Ini termasuk makna al-qadar. Kita sudah lewati tiga makna al-qadar. Yang pertama kemuliaan, yang kedua penyempitan karena banyaknya malaikat, dan yang ketiga al-qadar maknanya adalah takdir. Karena pada malam hari itu yufraku kullu amrin hakim. Ditetapkan, ditakdirkan kejadian-kejadian, rizki, ajal, bahkan disebutkan sampai nama-nama orang yang akan menunaikan haji dituliskan pada malam itu selama setahun penuh sampai Lailatul Qadar berikutnya. Jadi dikatakan Lailatul Qadar malam penakdiran karena di malam itu ditulis penakdiran selama satu tahun. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ini ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, malam itu penuh dengan keselamatan sampai fajar menjelang. Disebutkan dalam banyak hadis, setan-setan tidak mampu berbuat keburukan pada malam itu. Setan-setan tidak mampu berbuat keburukan pada malam itu sehingga tidak ada satu bintang pun yang dilemparkan kepada setan-setan tersebut. Malam itu penuh dengan ketenangan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh dengan ketenangan, ketentraman. Suhunya tidak panas dan tidak dingin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita kebaikan, keberkahan, dan keselamatan pada malam hari itu dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak insyaallah taala. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, syadda la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.